إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وتحرمتي كده لنجدكن كجين كتاب شرح السنة وله إمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Sampai pada ucapan muallif rahimahullah, wal imanu bi anna al imana qaulun wa amal wa niyyatun wa isabah yazidu wa yanqus yazidu ma syaa Allah وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال المؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله. Prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah beriman bahwa yang namanya iman qaulun wa amal, mencakup ucapan dan perbuatan. Wa niyah, mencakup pula niyah. Wa isabah, ketepatan atau kecocokan. Yang namanya iman, ucapan, perbuatan, dan niyah. Dan juga isabah, mencocoki. Jadi mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yazidu wa yanqus. Yang namanya iman bertambah dan berkurang. Yazidu masya Allah, bertambah sekehendak Allah. Wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Dan bisa berkurang-berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Alias kafir tentunya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Al-imanu fil lughah, iman secara bahasa, maknanya adalah at-tasdiq al-jazim, pembenaran dengan keyakinan atau pembenaran dengan yakin. Alladhi ma'ahu i'timanun wa la ya'tarihi syakkun, yang tentunya mengandung bersamanya i'timan, merasa yakin, merasa tenteram, merasa di hatinya nyaman, enggak ada keraguan. Layak tadi hisyak, tidak ada keraguan padanya. Fayuqal, maka dikatakan biasanya kalimat amanalahu, maknanya saddaqahu. Amanalahu bermakna percaya kepadanya. Saddaqahu, membenarkannya. Contohnya seperti dalam Quran Allah sebutkan ucapan ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya, bahwa Yusuf dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana wa in kunna sadiqin, dan engkau enggak akan percaya kepada kami walaupun kami ini jujur. Lihat, Allah sebutkan dengan kalimat wa ma anta bimu'minin, dan engkau tidaklah beriman kepadaku walaupun kami ini jujur. Khonibina azakumullah, di sini beriman maknanya tidak seperti beriman yang kita bahas, tetapi lughatan secara bahasa artinya percaya. Engkau tidak percaya kepada kami padahal kami jujur, kata mereka. Ailasta bimusaddiqin lana, maknanya tidaklah engkau bimusaddiqin lana, tidaklah engkau mempercayai kami atau membenarkan kami. Sama seperti kalimat fa'amana lahu lutun, dan beriman kepadanya Nabi Lut alaihi salam. Yani fasaddaqa, maka Lut alaihi salam membenarkan amminya yaitu Ibrahim alaihi salam, pamannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam dua ayat ini kalimat amana bermakna saddaqa, mempercayai, membenarkan. Amal imanu fi syara', adapun iman secara syariat, maknanya innahu i'tiqad bil qalb wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil jawarih. Adapun iman secara syar'i, tadi iman secara lughah, orang percaya berarti beriman, enggak percaya berarti enggak beriman. Itu mana iman secara lughatan. Tetapi secara istilah syar'i, iman mencakup tiga perkara. I'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Wa nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan pengamalan dengan anggota badan. Berarti iman dalam syariat lebih lengkap, mencakup tiga perkara. I'tiqadun bil janan, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan di lidah, dan pengamalan dengan anggota badan. Artinya secara syariat, walaupun ada seorang kafir Nasrani menyatakan saya percaya bahwa agama kalian benar, apakah dia beriman? Belum. Belum beriman. Karena itu baru di dalam hatinya saya percaya. Tapi ikrarkan. Ikrarkan di lidahmu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apalagi kalau dia dalam keadaan hanya dalam hati saja, tidak keluar. Dalam hati kecilnya, sesungguhnya saya yakin bahwa Islam itu benar. Apakah dia sudah muslim? Sudah mukmin? Sudah beriman? Belum beriman. Karena beriman secara syar'i bukan hanya i'tiqad, tetapi harus diiringi dengan ikrar. Tayyib, kalau sudah meyakini dalam hatinya dan diikrarkan di lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa kita muslim? Belum. Sampai dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid adalah tidak beribadah kepada selain Allah. Konsekuensi dari la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensi dari syahadat kedua adalah tidak mengikuti ajaran lain selain ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kalau dia bersyahadat, tapi kemudian dia berkata, saya tidak mau sholat, saya masuk Islam, saya bersyahadat, tapi saya tidak mau sholat, saya gak mau zakat, maka tetap diperangi. Sebagaimana kaum murtadin yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka dalam keadaan sudah bersyahadat, hanya saja mereka mani'i az-zakah, mereka menghalangi atau tidak mau bayar zakat, diperangi. Karena yang namanya iman, i'tiqad bil-janan wa nutqun bil-lisan, dan yang ketiga al-amal bil-arkan bil-jawarih, harus ada bukti-bukti nyata. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. La yakunul imanu illa min majmu'i hadhihi al-asya, tidaklah dikatakan iman kecuali kumpulan tiga perkara. Kecuali terkumpulnya tiga perkara tadi. Faman amana biqalbihi walam yu'min bilisanih lam yakun mu'minan. Siapa yang hatinya yakin tetapi tidak mengikrarkan di lidahnya, maka dia tidak mu'min. Lian Allah Jalla wa'ala qal, karena Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang-orang kafir, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Kami tahu, kata Allah, sesungguhnya menyedihkan kamu wahai Rasul, alladhi yaqulun, menyedihkan kamu apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunak, ketahuilah bahwa mereka tidak mendustakan engkau, walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim tersebut terhadap ayat-ayat kami menentang. Artinya wahai Rasul, jangan sedih, kami tahu bahwa engkau sedih dengan ucapan mereka. Ketahuilah bahwa mereka bukan tidak percaya padamu, tapi mereka itu menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati kecil mereka percaya padamu, karena mereka kenal kamu. Engkau wahai Rasul adalah seorang yang terpercaya, jujur, amanah, fathanah, dan dikenal sejak kecilnya di kalangan para sahabat, di kalangan orang-orang Quraisy, di kalangan orang-orang Arab, tidak pernah berdusta. Maka ketika Nabi berkata di bukit pada mereka, menyatakan dengan tegas pada mereka, kalau aku katakan pada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh-musuh yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya kepadaku? Apa jawab mereka? Kami percaya. Ma jarrabnaka kadiban, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta, kata mereka. Lihat, percaya. Maka ketika dikatakan kalau begitu, ketahuilah bahwasanya aku memperingatkan kalian, baina yaday adabin syadid, aku memperingatkan kalian di depan azab yang pedih, bahwasanya aku utusan Allah kepada kalian agar kalian beriman, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah. Maka mereka marah, menentang, bahkan Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, Alihada jama'atana. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk itu kau mengumpulkan kami? Maka Allah jawab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia. Enggak ada manfaatnya. Apa yang mereka kumpulkan, apa yang dia kumpulkan. Sayasla naran dzata lahab, dan dia akan masuk neraka dzata lahab. Kaum muslimin yang saya hormati, asyahid yang menjadi bukti dari kisah ini adalah ucapan Rasulullah SAW, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya kepada aku? Ternyata mereka semua menjawab dengan serentak. Sama jawaban mereka. Kami percaya. Majarrabnaka kadiba. Kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Berarti sesungguhnya hati kecil mereka percaya. Ini orang enggak pernah berdusta. Ucapannya benar. Tapi apakah diterima? Tidak diterima. Apakah cukup kepercayaan dalam hati, enggak ada ikrar? Tidak cukup. Atau seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Jahadu biha, mereka menentangnya dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati-hati mereka yakin kebenaran ini. Menentang dalam keadaan hatinya yakin, berarti hati yang yakin enggak berfaedah, enggak bermanfaat kalau ternyata zahirnya menentang. Lisannya enggak mau mengikrarkan, maka percuma keyakinan dalam hati. Ini barakallahu fikum, yang namanya iman tidak cukup hanya dengan keyakinan. Tapi harus ada ikrar. Wa qala fi Fir'aun, sekarang sebaliknya. Allah kisahkan tentang Fir'aun yang sudah mengikrarkan. Qala laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Berkata tentang Fir'aun, qala, dia berkata, laqad 'alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Engkau sudah tahu bahwa tidaklah menurunkan semua itu kecuali Rabbus samawati wal ardi. Laqad alimta, engkau sudah tahu wahai Fir'aun. Berarti sesungguhnya hati kecilnya tahu. Maka ketika tenggelam dalam lautan, ketika nyawa sudah ada di kerongkongannya, qad gharghara, Fir'aun berkata, aman, kami beriman. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah diterima? Tidak diterima. Karena ikrarnya dia terlambat. Sudah ghar-ghara. Al-ana waqad asaita qablu. Kata Allah, apakah sekarang? Dalam keadaan engkau sudah menentang. Al-an. Apakah sekarang ini engkau baru mengucapkan ikrar? Tidak diterima. Fal imanu bil qalbi wahdahu. Maka iman dengan hati saja la yakfi, tidak cukup. Kama taquluhul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh murji'ah, itu tidak sah. Murji'ah berkata bahwa iman itu cukup dengan keyakinan saja. Berarti Rasulullah SAW al-afiyah, nasallahu taufiq wal hidayah. Berarti menurut murji'ah, bisa jadi di kalangan Nasrani ada mukmin, bisa jadi di kalangan Yahudi ada mukmin, bisa jadi di kalangan Buddha dan Hindu ada mukmin, bisa jadi di kalangan musyrikin ada mukmin. Karena bisa jadi ada orang yang yakin, hati kecil saya berkata Islam itu benar. Memang tiada yang berhak ibadah kecuali Allah. Dan memang Muhammad Rasulullah. Tapi dia masuk Islam enggak mau. Enggak mau mengikrarkan. Menurut Murji'ah, dia mukmin. Dan inilah khonibina azakumullah yang kemudian diangkat oleh orang-orang aqlani, liberalis, atau kaum-kaum yang sejenisnya yang berkata bisa jadi di kalangan mereka ada mukminin. Bisa jadi mereka akan masuk surga. Kita enggak tahu hati kecil mereka bagaimana. Khonibina azakumullah, kalla wallah. Tidak demi Allah. Yang namanya iman menurut ahlus sunnah, menurut para imam-imam ahlus sunnah, menurut para ulama, dan menurut para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang namanya iman mencakup keyakinan di hati plus ikrar di lisan plus juga amalan, pembuktian-pembuktian. Baru namanya iman. Baru dikatakan iman. Maka keyakinan saja tidak cukup. Maka al-qalb atau iman fil qalbi la yakfi kama taquluhu al-murji'ah wa laysa bi iman. Apa yang diucapkan Murji'ah tentang keyakinan saja itu bukan iman. Wa kadzalika al-iman bil lisan wahdah. Demikian pula sebaliknya. Iman hanya dengan lisan saja. Hatinya enggak yakin. Siapa? Yang lisannya mengatakan asyhadu la ilaha illallah tapi hatinya enggak yakin. Munafiqin. Maka la yakfi juga enggak cukup. Lianna hadza imanul munafiqin, karena iman yang hanya di lisan saja tanpa diiringi keyakinan dalam hati itu imannya para munafiqin. Yang Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lidah-lidah mereka ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Enggak dianggap oleh Allah. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafiqin di kerak yang paling bawah dalam neraka. Wal imanu bil qalbi wal qawli bil lisani faqat la yakfiyan. Demikian pula iman dengan hati dan dengan ikrar di lidah juga la yakfiyan, masih belum cukup keduanya. Kama taquluhu ba'dul murji'ah. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian murji'ah. Hadza la yakfi idz la budda min al-amal bil jawarih. Tidak cukup ikrar dengan keyakinan sampai ada bukti-bukti. La budda min al-amal bil jawarih, harus mengamalkan dengan anggota badan. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي ابدا ولا يصوم. Siapa yang katanya yakin dalam hatinya dan siapa yang katanya mengikrarkan di lidahnya tetapi enggak pernah salat selama-lamanya. Wala yasumu abadan, enggak pernah puasa selama-lamanya. Wala yuaddi hajjal fariidhah, dan tidak pula mengerjakan haji padahal mampu, haji yang wajib. Wala ya'mal ayya 'amalin minal a'mal, tidak mengamalkan amalan apapun dari Islam. Fahadha kafirun, orang ini pun kafir. Walau kana yu'min bilisanih, walaupun lidahnya mengucapkan aslamna atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa yantiqu wa ya'taqid biqalbih, mengucapkan di lidahnya dan meyakini dalam hatinya, wa yashhad, dan mempersaksikan dengan syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lakinna tarkahul amal min ghairi udhrin, tetapi ketika dia tidak beramal tanpa ada udhur, tanpa ada udhur, la yaj'aluhu mu'minan, la yaj'aluhu mu'minan, tentunya tidak dijadikan, tidak dianggap sebagai mu'min karena tidak ada udhur. Adapun yang diselamatkan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari dalam neraka, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, lam ya'mal khairan qat, tidak beramal kebaikan sedikit pun. Mungkin jadi iskal, mungkin jadi pertanyaan, bagaimana dengan itu? Dalam hadis sahih ada diselamatkan dari neraka seorang yang lam ya'mal khairan qat, yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Iya. Yaitu orang-orang imma dia bersyahadat dengan keyakinan dalam keadaan di akhir hidupnya belum mengamalkan amalan apapun. atau yang belum sempat mengamalkan amalan apapun. Berarti ada udzur. Beda dengan orang yang mengatakan saya muslim, saya bersyahadat, saya yakin, tapi disuruh salat enggak, saya enggak mau. Puasa enggak, saya enggak mau. Beramal dengan amalan ibadah tidak, saya tidak mau. Maka apa bukti keimanannya? Tidak ada. Maka ini Rasulullah SAW menyatakan pembeda antara mukmin dengan kafir adalah tarkus salat. Faman tarakas salat faqad kafar, maka siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan seorang yang tidak salat dengan sengaja tanpa uzur maka dia kafir, tidak disalatkan ketika dia mati, tidak diantarkan jenazahnya seperti bagaimana muslimin yang lainnya, dan tidak diperkuburkan dikuburkan kaum muslimin, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Qul inna a'udzukum billah, dihukumi sebagai hukum kafir, anak-anaknya tidak mewarisi karena dia kafir, tidak mewariskan pada orang mukmin, dan mukmin tidak mewariskan pada orang kafir. Qul inna a'udzukum billah. Begitu tegasnya para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada uzur, disuruh salat saya enggak mau, maka dia kafir. Juhud. Namanya kufur, juhud, menentang ibadah salat. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, illa idza tarakal 'amala li'udhrin. Kecuali kalau orang yang meninggalkan pengamalan-pengamalan tadi karena ada uzur. Kal mukrah, seperti orang yang terpaksa, dipaksa. Wan nasi, orang yang lupa. Wal jahil, orang yang bodoh enggak ngerti kewajiban-kewajiban tersebut. Maka tentunya dimaklumi. Wa kadza alladhi dakhala fil Islam wa lam yatamakkan min al-amal. Demikian pula yang mendapatkan udzur adalah orang yang masuk Islam tetapi belum sempat mengamalkan ayya amal. Belum sempat mengamalkan ibadah apapun. Bi an aslama thumma mata fil hal. Seperti orang yang masuk Islam kemudian mati saat itu juga. Dia berbuat segala macam kekafiran, kekufuran, kemaksiatan-kemaksiatan, kedoliman-kedoliman, sampai ketika dia hampir mati sadar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan yakin dari hatinya belum wafat. Ini khairul na'azakumullah yang memungkinkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kemudian diselamatkan dari neraka. Fahadha la yuhsabu alaihi al-amal li'annahu lam yatamakkan. Maka orang yang seperti ini tidak dihitung karena dia tidak memungkinkan baginya untuk beramal, tidak sempat untuk beramal. Kadzalikal makhbulu fi aqlih. Demikian pula orang yang ketika bersyahadat masuk Islam tidak berapa lama, belum beramal apapun, tiba-tiba stres, gila, hilang akalnya. Maka juga rufi'a al-qalam. Berarti lam ya'mal khairan qat. Amma idza kana mutamakkinan minal amali, adapun kalau dia memungkinkan untuk beramal tetapi tarakahu, tapi dia meninggalkan pengamalan, dia bisa untuk salat tapi meninggalkan salat, dia bisa untuk puasa tapi meninggalkan puasa, nihaiyan seluruhnya, artinya bukan sesekali karena lupa atau sesekali karena ini dan karena itu, bukan, tetapi benar-benar tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah mengerjakannya, dan berkata aku enggak mau salat, fahadza laisa bimumin. Orang seperti ini bukan mukmin. Ba'dhum zada, sebagian para ulama menambahkan definisi tentang iman sebagaimana disebutkan oleh musannif. Mas'alatan rabi'ah, ditambah dengan yang keempat, yaitu ittiba'us sunnah. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dengan al-isabah. Lihat ucapan beliau dalam matannya, al-imanu bi annal iman qaulun wa amal wa niyyah wa isabah. Ada berapa? Empat. Qaulun yani ikrar. Amalun pembuktian pengamalan. Niyyah adalah keyakinan dalam hati. Baik. Tetapi beliau tambahkan yang keempat, dan demikian sebagian para ulama menambahkan dengan yang keempat, walaupun sesungguhnya masuk di dalam yang kedua, yaitu pengamalan, tapi beliau merincikan lagi dengan tambahan kalimat isabah, mencocoki sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaqulun, mereka berkata, al-imanu qawlun wa'atiqadun wa'amalun wa sunnah. Iman adalah ucapan, keyakinan, pengamalan, dan sunnah. Yani tiba'u sunnah, maksudnya mengikuti sunnah. Yakhruju bidzalikal mubtadi'ah alladzina la ya'lamuna sunnah, la ya'maluna sunnah. Tentunya untuk mengeluarkan kelompok-kelompok sesat dari kalangan ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnah. Wa innama ya'maluna bil muhdatsat, karena mereka mengerjakan perkara-perkara muhdats. Wa hadza dzakarahu al mu'allif huna fi qawlihi niyatun wa isabah. Dan ini dikatakan oleh musannif, niyatun wa isabah. Ai amalun bi sunnah. Isabah artinya mencocoki sunnah. Amal ladzi ya'mal 'amalan khathian bil bid'ah, adapun yang mengamalkan ajaran-ajaran baru, ajaran bid'ah, wal khurafat, khurafat wal muhdatsat, fa hadza la yakunu mu'minan, maka demikian berarti tidak beriman dia. Tidak beriman bahwa yang hak itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Ini khairun 'azakumullah. Karena sebagian mereka ahlul hawa, ahlul bid'ah, kebid'ahannya sudah membawa kepada kekufuran. Walaupun ada sebagian yang lain tidak mencapai kekafiran, tapi sebagian mereka mencapai kekafiran. Seperti Syiah Rafidhah. Mereka mengaku beriman, mengikrarkan ikrar syahadat. Mereka juga mengamalkan salat dan kadang puasa, walaupun agak berbeda salat mereka, hanya dua kali sore dan petang, pagi dan petang. Tetapi barakallahu fikum, mereka mengikuti ajaran, bukan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran baru yang mengandung kekufuran-kekufuran di dalamnya. Maka mereka dikatakan kafir dan mereka dikatakan sekte, ajaran sesat, bukan ajaran Islam. Mereka agama baru, yaitu agama Syiah. Yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Hadza min tamamit ta'rif, dan ini kelengkapan definisi iman. Bertambah dengan ketaatan. Wa hadza sharihun fil Qur'an, dan ini disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, dan kami tambahkan buat orang-orang yang mengikuti petunjuk, kami tambahkan hidayah. Atau wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Atau ayat lain, wayazdadalladzina amanu imana, dan bertambahlah orang yang beriman itu keimanan mereka. Dan demikianlah ayat-ayat Allah secara tegas menyatakan iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Hadza sharihun anal iman yazidu bi ta'ah, ini sangat tegas bahwa iman bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Li'anna syai'a alladhi yazidu wa yanqus wa aidan ja'a fil hadis, kata beliau. Dan ini menunjukkan juga berkurangnya, karena sesuatu kalau bisa bertambah berarti bisa pula berkurang. Kalau dia kerjakan ketaatan dikatakan bertambah, bagaimana kalau ditinggalkan ketaatannya? Ya berarti berkurang kembali. Sehingga jangan bertanya, tapi di Quran enggak ada yang qusul iman, enggak ada. Adanya yazid, yazid, yazid. Enggak pernah ada dalam Quran kalimat berkurang. Iya, memang benar demikian. Tetapi para ulama secara sepakat, iman kalau bisa bertambah, otomatis bisa berkurang. Kita bertanya sekarang, kalau di Quran dikatakan bertambah, bertambah, bertambah, dengan apa bertambah? Idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibaca ayat-ayat Allah. Dan sekarang kalau sebaliknya, dia tidak membaca ayat-ayat Allah, tentunya berkurang. Atau kalau bertambah dengan ketaatan. Bagaimana kalau tidak taat? Ya sebaliknya, akan berkurang. Maka dikatakan li anna syai'a alladhi yazidu yanqus. Saya ulangi. Li anna syai'a alladhi yazidu yanqus aidan. Karena sesuatu yang bisa bertambah akan bisa berkurang. Ja'a fil hadis, disebutkan dalam hadis, anna alladhi la yunkiru al munkara bi qalbihi laysa wara'a dhalika min al iman habatu khardalin. Kata Nabi, siapa yang tidak mengingkari kemunkaran walaupun dengan hatinya, maka tidak ada di balik itu sebiji darah pun dari keimanan. Berarti habis imannya. Dalam ala annal iman yadhuf, menunjukkan bahwa iman bisa berkurang hingga seperti biji khardal. Datang pula dalam hadis yang sahih, innahu yukhruju minan nar man kana fi qalbihi adna misqala habatin min khardalin min iman, bahwa akan dikeluarkan dalam neraka, akan dikeluarkan dari api neraka seorang yang imannya lebih rendah dari biji khardal. Menunjukkan kalau iman ada yang sangat kecilnya, sangat lemahnya. Fadalla ala annal iman yadhuf, menunjukkan bahwa iman bisa berkurang sampai sebiji khardal. Bahkan Allah berfirman, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka saat itu, hari itu, lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Artinya dengan perbuatan-perbuatan jeleknya dia, para munafikin ini, aqrab lil kufri, mendekat kepada kekafiran. Tentunya mendekat kepada kekafiran karena imannya berkurang. Indahum imanun dha'if. Mereka punya iman tapi lemah. Wa hum lil kufri aqrab, dan mereka dekat dengan kekafiran. Fadalla 'ala annal iman yadhuf. Ini menunjukkan bahwa iman ada yang lemah, ada yang semakin lemah. Hatta inna sahibahu yakunu aqrab ilal kufur. Sampai-sampai pemiliknya, pemilik keimanan tersebut, mendekat kepada kekafiran. Wal'iyadu billah. Hadza makna qawlihi. Dan ayat itu menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syekh. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Berkurang sampai tidak tersisa. Yani mendekat kepada kekafiran. Kalau sudah sampai pada kekafiran, berarti sudah habis imannya. La yabqa minhu syai', tidak tersisa. Yanqus hatta la yabqa minhu syai', berkurang sampai tidak tersisa. Wa qad yabqa minhu miqdar habbah, mungkin tersisa sebiji habbah, sebiji darrah, sebiji khardal. Wa hadhihi tanfa'u sahibahu yaumil qiyamah. Kalau masih tersisa, masih bermanfaat yaumul qiyamah. Akan yukhraj biha, dia akan keluar dari api neraka dengan iman yang sebiji khardal. Tetapi idza lam yabqa, kalau sudah tidak tersisa sedikit pun, lam yabqa habbatu khardal, tidak tersisa sebiji khardal sekalipun, fa innahu yakunu min ahli an-nar al-mukhalladina fiha, maka dia akan menjadi ahli nar yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Wal iyad billah. Kita berlindung pada Allah taala minan nar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah. Kita baca secara singkat karena pembahasannya sudah dibahas panjang lebar dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.